Jangkang bersatu, Keri Mahesa Jupala. Selamat siang Watan, Jangkang bersatu. Kita goyang lagi bareng Jupala Payo. Sonia, hanyalah diriku yang selalu kepadamu, hanya kepadamu. Jangkang bersatu, kita goyang lagi bos bareng kepala payo. Asik juga buat para sahabat-sahabatku. Ayo jangkang semuanya bergoyang. Asik, terima kasih bos. Yo, terima kasih. dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku. Kepadamu aku cinta, kepadamu hanya kepadamu. Jangkang bersatu bareng nyupa lama kita goyang lagi Mas Dos, juga buat para sahabat-sahabat kita goyang lagi Os. Asik asik yo, ayo jangkang bergoyang. Kepadamu hanya kepadamu. Shalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, shalalalalalalalalala, shalalalalalalalalala.